ากินลายอยู่นามูนคุลุมสัญญูดีวาจาNadi dan nafasnya menatap wajahku mendesahkan selamat tinggal.Dan yang ku tahu ku bersimpuh dekat batu nisan penuh bunga dan kemarinMenyadarkan daku Papa telah tiada Papa telah dipanggil Yang kuasa Papa Tiada yang dapat kuperbuat Atas kepergianmu Hanya doaku.Semoga Tuhan memberi tempat padaku di sisinya. Dan yang ku tahu, ku bersimpuh dekat batu nisan.Dan kemadoa menyadarkan daku Papa telah tiada, Papa telah dipanggil Yang kuasa Budi jasa Papa belum terbalaskan Cinta kasih Papa